Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Fa ikhwati fillah rahimakumullah. Pada sesi pertama tadi beberapa cerita dan penggalan kisah dari biografi Ali. Hidupnya itulah cerita tentang beliau menjadi panjang. Di antara sikap terpuji yang diwariskan oleh Imam Ahmad untuk kita adalah sebuah cerita yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam Manaqib Al-Imam Ahmad, sebuah karya secara khusus yang ditulis tentang jadi hubungan antara Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Asy-Syafi'i itu terbilang dekat sekali. Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dan Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu begitu dekat. Secara usia Al-Imam Asy-Syafi'i jauh lebih tua. Nah, satu sama lain saling memberikan dan berbagi ilmu. Al-Imam Syafi'i pernah menginap di rumah Imam Ahmad. Imam Ahmad berguru kepada Al-Imam Syafi'i, masing-masing saling melengkapi. Nah, dan Al-Imam Asy-Syafi'i mengakui betul kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki Imam Ahmad dalam hal ilmu hadis. Sampai-sampai Al-Imam Syafi'i pernah berpesan kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah, "Wahai Ahmad, tunjukkan kepadaku mana hadis yang sahih, akan aku ikuti." Rahimahullah. Al-Imam Ahmad juga menimba ilmu dari Al-Imam Syafi'i dalam hal fikih, pemahaman, bahasa, dan yang lainnya. Disebutkan dalam salah satu percakapan antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullah. Nah, waktu itu Imam Ahmad yang datang berguru kepada Imam Asy-Syafi'i. Nah, dalam obrolan santai itu Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Ahmad, "Ala takbalu qadha al-Yaman? Famtana'a min dzalika imtina'an syadida." Imam Syafi'i cuma bertanya. Nah, bertanya bukan kemudian mendorong, memaksa. Bukan, cuma sebatas bertanya. Kata Imam Syafi'i, kenapa dan apa alasanmu tidak mau menerima tawaran menjadi qadhi untuk negeri Yaman? Qadhi itu pejabat, kalau kita sekarang sebutnya hakim. Seorang pejabat yang punya wewenang untuk menentukan hukuman. Benar salah, sanksi apa yang harus dilaksanakan. Itu jabatan qadhi. Sebuah jabatan yang cukup prestisius dan bergengsi di zaman itu. Punya kewenangan penuh untuk menegakkan hukum Allah dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Ahmad, "Apa alasanmu tidak mau menerima tawaran menjadi qadhi untuk negeri Yaman?" Imam Syafi'i Imam Ahmad rahimahullah kemudian menjelaskan, menolak, betul-betul menolak, tidak mau, tidak bisa. Sampai kemudian Imam Ahmad mengatakan kepada Imam Syafi'i, "Inni innama akhtalifu ilaika li ajril ilmi waz-zuhdi fid dunya. Fata'muruni an aliyal qadha walaulal ilmu lama ukallimuka ba'dal yaum." Fastahya Syafi'i minhu. Imam Ahmad rahimahullah menyatakan kepada Imam Syafi'i, "Sungguh kedatanganku kemari berguru, menimba ilmu darimu serta belajar tentang hakikat zuhud di dunia. Tetapi kenapa Anda malah meminta saya untuk menjadi seorang qadhi? Kalau bukan karena ilmu yang ingin saya dapatkan dari Anda, saya tidak mau berbicara lagi dengan Anda setelah hari ini." Fastahya Syafi'i minhu. Al-Imam Syafi'i pun merasa malu kepada Imam Ahmad rahimahullah. Artinya beliau sama sekali tidak pernah terfikir di benaknya untuk mengejar pangkat, kedudukan, jabatan. Tidak pernah terfikir sama sekali. Karena beliau sendiri rahimahullah sama juga dengan para ulama lainnya, bisa memahami dan mengerti seberapakah beratnya tanggung jawab amanah yang dipikul oleh seorang qadhi. Nah, karena ini urusannya bukan hanya gagal dan berhasil, sukses dan tidak, tapi jabatan seorang qadhi ini kembalinya kepada neraka atau surga. Nah, karena cara berpikir yang begitu jauh seperti inilah Al-Imam Ahmad rahimahullah menolak untuk menjabat sebagai seorang qadhi di negeri Yaman, padahal beliau mendapatkan tawaran untuk menjabat sebagai qadhi. Sampai-sampai Al-Imam Syafi'i begitu pernyataannya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, Imam Ahmad menolak tawaran jabatan sebagai seorang qadhi menunjukkan fikih, kedalaman ilmu di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang berusaha untuk memahami kadar diri. Kalau memang tidak mampu, tidak perlu dipaksakan. Tetapi ini tidak boleh dijadikan alasan untuk kemudian menghindar dari tanggung jawab, dari amanah. Oh enggak, saya enggak mampu. Nah, ketika kita mengatakan mampu dan tidak, mestinya itu diukur dan dinilai dengan kejujuran. Nah, benarkah saat kita mengatakan tidak mampu, betul-betul tidak mampu? Atau jangan-jangan kita tidak jujur saat mengatakan tidak mampu, ternyata memang tidak mau. Nah, tidak siap dengan segala resiko, padahal dia mampu. Ini juga terkait dengan fungsi atau tugas dakwah di lingkungan kita. Barakallahu fikum. Nah, untuk tetap terus roda dakwah ini bergerak, berputar, berjalan, diperlukan sebuah tim yang tidak hanya terdiri dari 1, 2, 3 orang, tetapi bersama-sama, bareng-bareng, rame-rame. Nah, memerlukan seorang pilot, sopir nahkoda yang mengatur kemana berhenti berjalannya, kecepatannya ditambah atau dikurang, itu perlu. Nah, dan kita yang memiliki kemampuan dan itu adalah titipan dari Allah Azza wa Jal, mestinya disalurkan untuk ikut bersama-sama menggerakkan roda dakwah. Nah, memang berat tanggung jawab itu, karena ada pertanggungjawabannya pada hari kiamat nanti. Tetapi mestinya sekali lagi tidak dijadikan alasan untuk kemudian menolak, menghindar, menjauh. Nah, tapi laksanakan semampu mungkin, kerjakan sebatas kekuatan yang kita punya, ikhtiar. Nah, sampai betul-betul maksimal. Barakallahu fikum. Kita yang misalkan diminta dan dipilih, tolong antum bagian kebersihan, coba pikirkan, rumuskan betul-betul konsep lingkungan yang bersih itu seperti apa. Saya selaku yang memegang kebijakan dan mengambil keputusan, juga teman-teman lainnya akan mendukung konsep yang akan antum buat. Nah, coba dibuat dari A sampai Z, bagaimana menciptakan suasana lingkungan yang bersih, sehat, sejuk, nyaman. Kan ya. Wah, saya gak bisa Ustaz, saya ini. Lah belum dicoba. Nah, maksudnya, ya insya Allah, semampu saya Ustaz, boleh? Ya, semampu antum. Kita juga tidak memaksa dan menuntut antum harus sempurna, tidak. Tapi paling minimalnya ada rintisan ke sana. Oh, begini ternyata. Sampah harus dikelola dengan baik. Ada sampah kering, sampah basah, sampah organik, sampah non-organik. Nah, perlu disiapkan tong sampah. Nah, karena terkendala dengan dana, maka tong sampah yang disiapkan sesederhana mungkin, dipilih yang semurah mungkin, asalkan bersih. Nah, tong atau drum dipotong jadi dua, dicat. Cat khusus besi sehingga tidak mudah berkarat, tidak mudah lubang. Nah, untuk kamar dan ruang disiapkan tong sampah yang kecil, tiap tong sampah diberikan plastik. Nah, dipisahkan ini sampah kering, sampah basah. Anak-anak dididik. Nah, dibuat perlombaan tiap kelas, tiap ruang, tiap kamar, perlombaan. Perlombaan sehari sekali. Nah, perlombaan tiap pekan, perlombaan tiap bulan. Nah, santri-santri yang memiliki perhatian pada kebersihan diberi apresiasi, diberikan kredit. Nah, hadiah, bonus, pujian. Nah, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kalau di kalangan militer itu ada lomba kebersihan di kompleks militer ini, lomba kebersihan. Yang dapat hadiah itu yang paling kotor. Yang dapat hadiah itu malah yang paling kotor. Tapi kan diumumkan di depan orang banyak pas apel besar itu. Jadi pemenang untuk bulan ini rumah yang paling kotor adalah rumah Letnan Fulan. Kan itu. Rumahnya sersan siapa? Rumahnya Kopral Jono misalkan. Kan itu. Dipanggil ke depan itu. Diberi hadiah. Hadiahnya apa? Sapu, serok, alat pel, tong sampah. Jadi seperangkat alat kebersihan itu diberi hadiah. Ini Anda sudah berprestasi. Kan itu di kalangan militer. Barakallahu fikum. Akhirnya orang apa? Berusaha untuk tidak menjadi yang paling kotor. Tapi kalau pemenangnya adalah yang paling bersih, yang terpola dan terbiasa hidup kotor, akhirnya enggak usah dibersihin, wong kita juga enggak cari piala. Paham enggak maksudnya ini? Kalau yang ditentukan yang paling bersih siapa? Nanti yang udah terbiasa hidup kotor, dia enggak ada greget untuk bersih. Wong yang dipilih jadi juara yang paling bersih, kita berusaha untuk bersih tetap kalah aja, biar aja kotor. Wong kita enggak dapat piala, enggak dapat hadiah juga enggak apa-apa. Kan itu. Tapi dibalik sekarang, yang dapat hadiah justru yang paling kotor. Sehingga orang berusaha untuk tidak menjadi yang paling kotor. Gak bersih-bersih amat gak apa-apa. Yang penting jangan menjadi yang paling kotor. Nah, tapi mungkin untuk konsep kita di pondok ya, tinggal dikompromikan. Artinya yang paling bersih ya diapresiasi, yang kotor paling kotor juga diberi apresiasi sama. Kan gitu. Misalkan begitu, Anda panjenengan ditunjuk, cobalah buat konsep kebersihan di pondok bagaimana. Disusun ini studi banding, tanya kepada ahli kebersihan, dinas kebersihan kota, tanya. Sekedar ilmu dunia kan yang seperti itu. Nah, tidak ada masalah. Nah, buka-buka referensi, oh bentuk tong sampah begini, pengelolaannya bagaimana. Agar di musim hujan, tong sampah itu tidak terisi air, karena kalau sudah terisi air, orang mau membersihkannya, memilih-milihnya, sudah malas, bau, busuk, cair, penuh ulat, gini. Bagaimana dibuat seperti itu? Barakallahu fikum. Kertas sampah dari santri-santri kita, mungkin bekas buku, bekas tulisan, demikian juga kertas yang ada tulisan Al-Quran, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perlu disendirikan, tidak boleh digabung menjadi satu dengan sampah-sampah yang lain, kan itu. Apakah harus dibakar atau tidak boleh dibakar? Dibuat konsepnya. Nah, semampu mungkin. Jangan dari awal mengatakan, wah saya nggak bisa, Ustaz, saya basic saya bukan kebersihan. Lah semua yang ngaji di sini nggak ada satupun basicnya kebersihan. Makanya kita menunjuk antum agar mau menjadi pelopor dan perintis untuk kebersihan. Siap, Ustaz. Nah begitu. Barakallahu fiik. Nah, jangan beralasan nggak mau. Wong Imam Ahmad, ulama besar aja nolak jabatan kok. Beda, Mas. Dorongan Imam Ahmad menolak dengan Anda menolak itu beda. Kalau Imam Ahmad menolak memang betul-betul ilmu berdasarkan takwa, kita malas. Memang enggak mau ribet, enggak mau pusing, makanya enggak deh Ustaz, gue ngaji aja. Kan gitu. Saya yang penting kalau ada perlu bantuan apa nanti saya bantu, tapi kalau ditunjuk enggak deh. Kan gitu. Ternyata memang begitu. Barakallahu fikum, semangat yang kurang. Nah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu menjadi panutan untuk teman-teman beliau dalam belajar dan mengajar. Nah. Karena Imam Ahmad bin Hanbal terkenal dengan kewaraannya, kehati-hatian. Imam Ahmad itu dikenal dengan sikapnya yang berhati-hati sekali. Sebagai contoh apa? Beliau rahimahullah ketika menyampaikan hadis tidak mau menyampaikannya berdasarkan ingatan dan hafalan. Beliau setiap kali menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan membaca catatan. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal kekuatan hafalnya, daya ingatnya melebihi batas keumuman orang, artinya tinggi sekali kemampuannya. Beliau menghafal, beliau mengingat luar biasa. Tapi sebagai bentuk kehati-hatian, khawatir ada satu huruf dari hadis Nabi yang dikurangi, ada satu huruf dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian statusnya ternyata ditambahkan. Beliau ingin menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lebih tidak kurang seperti yang pernah beliau dengar dan pernah beliau catat. Imam Ahmad bin Hanbal. Seorang ulama besar Ali ibn al-Madini yang sezaman dengan Imam Ahmad mengatakan laisa fi ashabina ahfaz min Ahmad bin Hanbal. Ali al-Madini, ulama besar juga, Hayyatul Wadi, Amirul Mukminina fil Hadis, punya kedudukan yang sangat tinggi di dalam ilmu hadis. Ali al-Madini mengatakan di antara kami para penuntut ilmu hadis yang paling hafal dan paling kuat daya ingatnya ya Ahmad bin Hanbal. Enggak ada satu orang pun dari kami yang bisa mengalahkan kekuatan Imam Ahmad di dalam mengingat dan dalam menghafal. Top nomor satu. Nah, kalau misalkan seorang guru menyampaikan hadis, yang paling cepat menghafalnya Ahmad bin Hanbal. Setelah sekian lama hadis itu tidak diulangi, kalau kemudian diminta untuk menyampaikan kembali, yang segera ingat Ahmad bin Hanbal. Kekuatan ingatnya, kekuatan hafalnya sampai seperti itu. Tetapi kata Ali ibn Madini, wa balaghini annahu la yuhadditsu illa min kitab wa lana fihi uswah. Nah, ternyata kelebihan yang beliau miliki seperti itu bukanlah menjadi alasan untuk kemudian tidak menyampaikan hadis dengan menggunakan catatan. Kekuatan hafalnya tinggi, daya ingatnya kuat, ternyata saat menyampaikan hadis pun menggunakan catatan, dibaca. Haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan. Yang beliau sampaikan itu sudah dihafal tapi tetap dengan catatan. Kata Ali ibn al-Madini, walana fihi uswah. Maka kami pun akan menjadikan beliau sebagai teladan dan contoh. Nah, itu Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Nah, salah seorang murid Imam Ahmad namanya Ibnul Harbi bercerita untuk kita, menjelaskan betapa Imam Ahmad itu tidak ingin sedikit pun merepotkan orang lain. Apa yang bisa beliau lakukan sendiri, beliau lakukan. Jadi seminimal mungkin itu merepotkan orang. Jangan sampai hidup kok merepotkan orang. Bukan karena tidak butuh orang, bukan karena tidak perlu dengan teman, bukan. Tapi sebisa mungkin, selagi masih mampu untuk dikerjakan dan dilakukan sendiri, beliau tidak akan meminta tolong orang lain. Karena bisa dilakukan sendiri. Kata Ibn al-Harbi, lazimtu Ahmad bin Hanbal sanatain. Fakana idza kharaja yuhaddithuna yukhriju ma'ahu mahbaratan mujalladatan bijildin ahmar wa qalaman. Saya pernah berguru selama 2 tahun kepada Ahmad bin Hanbal. Selama 2 tahun itu, setiap kali Ahmad bin Hanbal menemui kami untuk menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan catatannya sekaligus membawa tempat tinta yang di cover dengan kulit berwarna merah. Jadi ini misalkan tempat tinta ya. Kalau zaman dulu kan pena yang digunakan bukan pena seperti sekarang cair itu ada tintanya. Zaman dulu kan celup tulis. Celup tulis. Paham maksudnya? celup tulis, zaman dulu begitu, ini tinta, kan, kemudian dicelupkan kuasnya itu, ambil tulis, baru dapat berapa kata, celup lagi. Ini namanya mahbarah, tempat tinta. Nah, tempat tinta milik Imam Ahmad itu dikasih apa? Cok ya, dikasih apa? Sampul ya. Betul, sampul. Itu terbuat dari kulit berwarna merah. Nah, kata Ibnul Harbi, saya 2 tahun belajar kepada Imam Ahmad. Selama 2 tahun itu setiap kali beliau datang mengajar, itu membawa sekaligus tempat tinta dan satu pena. Fa idza marra bihi saqtun aw khata'un fi kitabih aslahahu bi qalamihi min mahbaratih. Yatawarra'u an ya'khudha min mahbarati ahadina syai'an. Subhanallah. Tujuannya apa membawa tempat tinta dan sekaligus pena? Padahal kan beliau membacakan hadis sallallahu alaihi wasallam, bukan mencatat, tidak menulis. Ternyata itu adalah persiapan yang dilakukan Imam Ahmad, barangkali ada satu kata yang kurang atau barangkali ada kata yang salah dalam catatan yang beliau miliki. Manusia itu kan tidak ada yang sempurna. Pasti ada kurang, pasti ada salahnya. Jadi sekaligus mengoreksi catatannya sendiri. Mana perbandingan koreksinya? Imam Ahmad kan hafal. Nah, dan bisa, kadang kita sudah nulis bagus, oh ternyata kurang titik. Begitu ya. Kita sudah nulis rapi, oh ternyata satu huruf kurang. Ternyata hurufnya terulang, itu sudah biasa. Manusiawi sekali terjadi. Nah, Imam Ahmad keluar menemui murid-muridnya, mengajar membawa tempat tinta dan juga pena. Tujuannya itu tadi. Nah, kalau misalkan ada yang salah, ada yang kurang, dibenarkan sendiri. Menggunakan tinta milik beliau sendiri. Kenapa itu beliau lakukan? Karena tidak ingin merepotkan orang lain mengambil tinta milik muridnya. Wah, ini sebenarnya saya yang malu ini. Karena apa ya? Tadi pagi saya itu pinjem bolpennya punya Ustadz Hamam. Saya lupa gak bawa bolpen dari rumah. Padahal kemana-mana bawa bolpen di tas loh. Saya bawa tas kecil itu, tas apa, tas pinggang itu. Biasanya ada bolpen 1, bolpen 2. Ini pas gak bawa bolpen. Akhirnya pinjem Ustadz Hamam. Ustadz, pinjem bolpennya. Dipinjemin bolpennya. Gak tahu sekarang di mana. Paling juga di atas. Nah, secara hukum asal boleh apa tidak meminjam? Boleh. Meminta? Seperti itu boleh hukum asalnya. Tapi Imam Ahmad saking menjaga diri. Nah, ini kan kesempurnaan sikap rahimahullahu taala. Nah, tujuannya beliau bawa tinta sendiri untuk tidak merepotkan orang lain. Sudah bawa tinta sendiri, enggak perlu mengambil milik muridnya. Nah, padahal seandainya pun Imam Ahmad mengambil tinta dari muridnya, kira-kira murid-muridnya senang atau tersinggung? Senang banget. Karena kita yakin murid-muridnya akan merasa bangga bisa membalas kebaikan guru walaupun hanya dengan tinta. Rahimahullahu taala. Nah. Wa kunna naqulu li Ahmad fi syai'i yahfazuh fa yaqulu la illa min kitab. Dan dulu selama kami belajar 2 tahun itu, kalau misalkan kami bertanya kepada Imam Ahmad rahimahullah tentang sesuatu yang sebenarnya beliau hafal, beliau tidak mau menjawab kecuali dengan membaca catatan. Kata Imam Ahmad, la illa min kitab. Saya tidak mau menjawab kecuali dengan membaca langsung catatan hadis yang aku buat. Rahimahullahu taala. Imam Ahmad rahimahullah dikenal dengan sikap tawadhu'nya, rendah hati. Sampai-sampai digambarkan beliau kalau berangkat menuju masjid tidak ingin paling depan kemudian diikuti di belakang. Beliau bahkan inginnya apa? Di belakang. Nah, beliau juga tidak pernah membanggakan nasab dan hasabnya. Beliau tidak pernah membanggakan ilmu dan keutamaannya. Nah, tidak pernah mengatakan saya ini pinter, saya ini bisa, saya mampu. Keluarga saya dari keluarga ini, ayah saya, kakek saya. Itu tidak pernah dilakukan Imam Ahmad rahimahullah. Walaupun dalam konteks cerita mungkin biasa. Kita tidak ingin membanggakan. Cuma sekedar cerita, oh bapak saya dulu begini. Hanya sebatas cerita, tidak ada unsur atau tendensi apa-apa. Nah, yang itu pun tidak pernah dilakukan Imam Ahmad rahimahullah. Sehingga beliau dicintai oleh teman-temannya. Nah, mungkin ada di antara kita mempunyai seorang teman yang punya kebiasaan membanggakan dirinya, keluarganya, hartanya, dan seterusnya. Nah, mungkin kan kita enggak suka dengan teman seperti ini secara fitrah manusia. Kurang srek, mau deket-deket enggak mau. Kenapa? Kita akan selalu diposisikan di bawah dia, terhina, enggak punya apa-apa. Karena sedikit-sedikit dia ceritanya, wah, biasa makan kayak gitu. Kan itu. Oh, ada teman cerita, "Aduh, kemarin aku baru aja makan ini loh. Apa namanya? Sate kuda." Misalkan. "Sate kuda ternyata enak ya." Lihat dia, "Sate kuda sekali aja udah sombong banget. Gue ini udah puluhan kali." Itu yang dimaksud dengan la yaftakhir. Beliau tidak membanggakan diri di depan teman-temannya. Kita kalau punya teman seperti ini, enak apa enggak? Enak banget kan ya? Enak banget. Kan itu. Misalkan, "Wah, aku kemarin lihat ini, kiriman gambar dari pamanku. Dia kan kerja di Malaysia." Kan itu. "Dia kirim foto ini nih, menara kembar. Apa namanya? Tower apa? Petronas ya. Petronas itu digambarin fotonya itu. Bagus ya, tinggi tuh berapa? Berapa tingkat tuh?" "Nah, kamu gambarnya aja. Aku pernah naik ke sana." Aduh, punya teman kok kayak gini, ya Allah. Kan itu ya. Punya teman kok kayak gini, sedih sebenarnya. Barakallahu fiik. Kita dapat hadiah jam tangan dari apa namanya? Dari kakek misalkan. Jam tangan itu tertulis water resistant, gitu. Anti air. Kedalamannya misalkan 100 meter. Cerita, "Oh, alhamdulillah aku dikasih jam tangan ini. Kata kakekku 100 meter masih kuat tahan air ini." Kan itu. "Ya lo 100 meter punya gua aja 300 meter enggak nyombongin gitu. Enggak nyombongin kok bilang." Nah, orang yang dengan tipe seperti ini saya kira susah untuk mencari teman dekat. Susah sekali untuk mencari teman dekat. Dikit-dikit nyuruh, "Kamu aja sana, sini, sana." Nah. Dia pikir orang-orang yang ada di sekitarnya itu manut menurut, nah, ngikut dia. Padahal mereka yang ada di samping kanan kirinya itu karena ingin mendapatkan uang, mendapatkan hartanya. Karena dia punya uang memang dikit-dikit, "Kamu sana beli ya, sana beli." "Iya, iya, iya." Coba pas dia enggak punya uang, mana mau mereka mendekat. Nah, ketika ada orang memuji Imam Ahmad bin Hanbal, yang diucapkan Imam Ahmad apa? "Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun waghfirli lima la ya'lamun." Nah. Keumuman orang kalau dipuji, "Makasih ya, makasih ya." Kan itu. Disanjung, "Ya. Ya, makasih." Itu dipuji, disanjung. Bahkan kalau tidak disanjung, tidak dipuji, cemberut, marah. Kan itu. Melakukan sebuah prestasi kok tidak ada yang berikan aplaus atau tidak ada yang memberikan apa namanya respon begitu. "Kok pada diem kemana sih? Enggak tahu ya gue baru gini." Tersinggung, enggak ada yang memuji, enggak ada yang menyanjung. Sekalinya ada yang memuji dan menyanjung, wah, dibalas, "Makasih ya, makasih, makasih." Kan itu. Imam Ahmad bin Hanbal mengikuti salaf sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan yang lain. Ketika ada datang orang memuji, menyanjung, pujian dan sanjungan itu bihak, memang benar, bukan dibuat-buat, bukan dibuat-buat, bukan dalam rangka mengangkat dan mohon maaf menjilat, bukan. Tapi pujian dan sanjungan itu tepat pada tempatnya. Memang seperti itu. Yang dilakukan Imam Ahmad adalah berdoa, "Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun." Ya Allah, aku memohon kepadamu agar engkau jadikan aku lebih baik. Lebih baik dari apa yang mereka kira. Nah, artinya ingin meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar kebaikan yang kemudian dipuji oleh orang tadi semakin bertambah, bertambah, bertambah. Mintanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Waghfirli lima la ya'lamun." Ya Allah, ampunilah kekurangan, cacat dan celaku yang mereka tidak kita, yang mereka tidak ketahui. Ya, misalkan sekarang ada si A dipuji si B. "Wah, kamu apa namanya? Hebat. Kamu sudah berjasa, jazakallahu khairan." Ya, maka doanya, "Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun." Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik. Nah, dibandingkan apa yang mereka kira. Si A pasti punya salah, punya cacat, punya celah, terlihat dan tidak terlihat, tersampaikan atau yang tersembunyi di dalam dada. Maka meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal, waghfirli lima la ya'namun. Bukan malah dengan wajah sumringah, senyum, tangannya diginikan, makasih ya atas dukungannya, makasih ya atas pujiannya, terima kasih ya atas sanjungannya. Maka Yahya bin Ma'in, teman dan sahabat karibnya, sering beliau berdua berjalan bersama untuk menuntut dan mencari ilmu hadis dari Baghdad ke Madinah, Mekah, Yaman, kembali lagi ke Baghdad bersama berdua. Yahya bin Ma'in mengatakan, "Ma ra'aitu mithla Ahmad ibn Hanbal sahibnahu 50 sanah maftakhara 'alaina mimma kana fihi min as-salahi wal khair." Kata Yahya bin Ma'in, saya tidak pernah punya teman sebaik Ahmad bin Hanbal. 50 tahun kami bersahabat. Sekalipun tidak pernah dia membanggakan dirinya di depan kami, teman-temannya. Dia lebih baik, dia lebih bagus, dia lebih luas ilmunya, dia lebih begini. Tidak pernah sekalipun. Bayangkan 50 tahun. Nah. Artinya itu menjadi akhlak dan adat Imam Ahmad rahimahullah dalam keseharian. Sampai-sampai Yahya bin Ma'in bisa menghitung selama 50 tahun. Bisa menyebut angka, bilangan 50 tahun. Berarti akhlak yang seperti itu betul-betul membekas. Dan betul-betul terasa pada sahabat-sahabatnya. Rahimahullahu ta'ala. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam Diwan Asy-Syafi'i, nah, menyatakan dalam satu bait syair, kata Imam Syafi'i, ini pujian dan sanjungan dari Al-Imam Syafi'i, dan cukup pujian serta sanjungan dari Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, "Adha ibn Hanbalin hujjatan wa bi hubbi Ahmad yu'raful mutanassiku." Kata Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Ibn Hanbal yaitu Ahmad, nah, menjadi hujjah. Orang yang cinta kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dapat dikenali dan diketahui dengan seberapa cintanya dia kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Perkataan yang senada bukan cuma dari Al-Imam Asy-Syafi'i, tetapi dari sekian banyak ulama. Nah, barang siapa mencintai Ahmad, yaitu Ahmad bin Hanbal, maka dia di atas sunnah. Siapa yang membenci dan berbicara buruk tentang Imam Ahmad bin Hanbal, maka ragukanlah keislamannya. Nah, karena Imam Ahmad apa? Sara wa adha hujjah. Menjadi seorang apa lambang dari kebenaran. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ini ucapan Imam Syafi'i. Wa bihubbi Ahmada yu'raful mutanassiku. Orang yang cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat diketahui dan dikenali dengan seberapa besar cintanya kepada Imam Ahmad. Semakin besar cinta kita kepada Imam Ahmad bin Hanbal, maka itu bukti dan tanda besarnya cinta kita kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Imam Ahmad adalah seorang tokoh yang memperjuangkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakhafu laumata laim. Beliau perjuangkan itu tanpa mengenal rasa takut sedikit pun. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, nah, sebagai warisan yang beliau tinggalkan untuk kita, menulis dan menyusun sebuah musnad, kumpulan hadis yang diurutkan sesuai abjad nama-nama sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Di dalam kitab musnad ada 30 ribu hadis yang ditulis oleh Imam Ahmad rahimahullah. Tulisan itu dimulai dari tahun 180 Hijriah. Nah, itu permulaannya. Nah, sementara beliau rahimahullahu ta'ala meninggal pada tahun 241 Hijriah. Jadi cukup lama. Umurnya 77. Berarti mulai umur berapa Imam Ahmad bin Hanbal menulis kitab musnad? Coba dihitung. Umurnya 77. ya kan. Meninggalnya tahun 241 Hijriah. Itu dimulai tahun 180 Hijriah. Berapa? 18 tahun? 16 tahun? Luar biasa. Jadi mulai 16 tahun itu sudah mulai menulis. Subhanallah. 16 tahun ya? Yakin ya? Percaya deh. 16 tahun. Ini kita 16 tahun ngapain tuh 16 tahun? Masih minta duit orang tua, ngabis-ngabisin di sekolah. Ah, gak mau cerita deh umur 16 tahun ngapain kita. Malu. Gitu. Tapi yang sudah berlalu, jangan biarkan berlalu. Tapi dijadikan sebagai sebuah acuan untuk semangat memperbaiki diri. Artinya pada usia yang masih tersisa, umur yang masih ada ini, ayo kita ganti bersama-sama masa lalu yang seperti itu. Nah, kan kita malu kalau membandingkan diri dengan Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Usia 14-15 tahun sudah mulai produktif menulis. Dan yang ditulis adalah berkualitas. Nah, tulisan-tulisan para ulama sejak pertama kali menulis itu berkualitas. Beda kan dengan para penulis biasa. Para penulis biasa itu kualitasnya sangat jauh berbeda antara saat dia pertama kali menulis dengan 20 tahun kemudian. Nah, kalau para ulama sejak pertama kali menulis sampai akhir kualitasnya sama. Nah, ilmiah. Karena para ulama kita tidak akan mulai menulis kecuali sudah cukup bekal ilmunya. Selain kitab musnad, nah kitab musnad ini, musnad Imam Ahmad, beliau pernah berpesan kepada putranya yaitu Abdullah. Kata Imam Ahmad, ihtafidh bihadzal musnad fa innahu sayakunu ilinnasi imama. Nah, kata Imam Ahmad kepada putranya, jaga baik-baik kitab ini. Karena suatu saat nanti kitab ini akan menjadi induk bagi kaum muslimin. Dan beralasan ucapan Imam Ahmad. Nah, ucapan Imam Ahmad ini beralasan karena yang ditulis Imam Ahmad rahimahullah di dalam kitab musnad itu adalah inti dari sekian banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga beliau katakan sebagai apa? Induk untuk kaum muslimin. Nah, selain itu beliau juga disebut oleh para ulama memiliki kitab As-Salatu wa ma yalzamu fiha. Berisikan tentang apa? Hadis-hadis mengenai salat serta keharusan dan kewajiban yang mesti dilakukan. Para ulama juga mengatakan Imam Ahmad punya kitab namanya kitab Ta'atir Rasul. Isinya menjelaskan tentang apa yang seharusnya kita lakukan saat menemukan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang zahirnya bertentangan atau kontradiksi dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, yang paling pertama tentu harus dipastikan hadis tersebut sahih atau tidak. Oh, hadisnya sahih. Langkah yang berikutnya dipastikan apakah betul bertentangan secara zahir. Nah, kalau sudah secara zahir bertentangan, baru dicarikan jalan untuk mengkompromikan. Karena tidak mungkin hadis yang sahih itu bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Sebagaimana hadis yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan hadis sahih lainnya. Ayat Al-Qur'an tidak mungkin bertentangan dengan ayat Al-Qur'an lainnya, itu tidak mungkin. Nah, selalu bisa dikompromikan. Karena semua bersumber dari sumber yang sama. Mishkat An-Nubuwah. Al-Imam Ahmad rahimahullah juga menulis kitab As-Sunnah. Nah, yang berbicara membahas tentang akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Nah, fatwa-fatwa Al-Imam Ahmad rahimahullah itu dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Fatwa-fatwa, jawaban-jawaban Imam Ahmad tentang masail fikhiyah, masail aqadiyah, itu semua dikumpulkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dan ternyata setelah dikumpulkan mencapai 20 jilid. Padahal Imam Ahmad rahimahullah melarang murid-muridnya untuk menulis. Kitab-kitab yang telah kita sebutkan tadi itu berisikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berpandangan bahwa yang layak dan patut ditulis adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau merasa ucapannya tidak pantas untuk ditulis. Maka beliau meminta murid-muridnya tidak menulis fatwa-fatwanya. Tetapi setelah Imam Ahmad rahimallahu taala meninggal dunia, orang memerlukan ilmunya. Maka murid-muridnya menyampaikan. Setelah itu yang apa murid-murid cucu-cucu muridnya menulis semua fatwa-fatwa Imam Ahmad tadi. Nah, bukan Imam Ahmad yang menulis, tapi muridnya, cucu muridnya, dikumpulkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mencapai 20 jilid rahimahullahu taala. Dan itulah ilmu yang dibangun di atas keikhlasan, kesungguhan dan keseriusan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sekuat tenaga orang itu menyembunyikan, artinya tidak ingin tampil, tidak ingin kelihatan, enggak usah. Pada akhirnya Allah Azza wa Jalla yang memunculkan. Tapi bagi mereka na'udzubillah yang tujuannya adalah untuk mencari sanjungan dan pujian dari orang, bukan mengharap ridha dari Allah Azza wa Jalla untuk dianggap sebagai paling pintar, paling bisa. Nah, dia tulis, dia sebarkan sendiri. Barakallahu fikum. Dia membuat, berbicara, kemudian rekamannya dia sebarkan sendiri. Nah, dengan niatan yang buruk. Maka suatu saat nanti itu akan hilang, tidak berbekas. Nah, karena segala sesuatu yang dibangun di atas ikhlasan, keikhlasan itu akan kekal. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, murid-murid Imam Ahmad rahimahullah tidak terhitung jumlahnya. Nah, dan terbagi menjadi tiga tingkatan. Murid Imam Ahmad yang secara usia memang layak dinyatakan sebagai murid, lebih muda. Ada murid-murid Imam Ahmad sesama usia, sebaya, seperti Yahya bin Ma'in, Ali Al-Madini. Itu kan sebaya. Tapi mereka mau berguru kepada Imam Ahmad. Sebagaimana Imam Ahmad pun berguru kepada mereka. Yang ketiga, yang menjadi murid Imam Ahmad adalah guru-guru Imam Ahmad sendiri. Nah, seperti Al-Imam Abdul Razak Ibn Hammam As-San'ani rahimahullah. Al-Imam Abdul Razak bin Hammam As-San'ani itu guru Imam Ahmad. Tapi sekaligus Al-Imam Abdul Razak berguru kepada Imam Ahmad. Masing-masing memberikan dan menyampaikan hadis yang telah diperoleh sebelumnya. Nah, Ali Al-Madini, Yahya bin Ma'in, Duhaim Asy-Syami, Abdul Razak bin Hammam, Yahya bin Adam, Abdul Walid, Hashim bin Abdul Malik At-Tayalisi, Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Aswad bin Amir Syadzan, Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud. Bahkan Al-Imam Abu Dawud termasuk sering menyebutkan nama Al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam Sunan Abi Dawud. Al-Imam Tirmidzi. Nah, kemudian An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibrahim Al-Harbi Al-Athram, Abu Bakar Ahmad Ad-Darimi, Umar bin Sa'id Ad-Darimi, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli An-Naisaburi. Ini semuanya tokoh-tokoh besar. Tapi kita yang barangkali jarang atau bahkan tidak pernah sama sekali mendengar nama-nama beliau, demikian juga mengetahui sejarah serta biografi mereka-mereka yang telah kita sebutkan namanya tadi, mungkin menganggapnya biasa. Tapi bagi mereka yang mengerti siapakah beliau-beliau ini tokoh-tokoh besar, akhirnya bisa menyimpulkan seberapakah mulia kedudukan Imam Ahmad bin Hanbal di mata para ulama. Al-Imam Ahmad rahimahullah meninggal dunia pada hari Jumat pagi tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriyah, dan beliau dimakamkan di kuburan yang disebut dengan Makam Syuhada di Kampung Al-Harbiyah di kota Baghdad. Nah, ketika beliau rahimahullahu taala meninggal dunia, maka di dalam sejarah Islam tidak pernah sebelum dan setelahnya jumlah orang yang bertakziah ikut mensolatkan serta mengantarkan jenazahnya sebanyak jenazah Imam Ahmad rahimahullah. Sebelum dan setelahnya. Sampai ada yang meriwayatkan dihitung itu. Khalifah yang merintahkan. Hitung. Ada yang mengatakan 800 ribu orang. 600 ribu orang. Bahkan ada yang menyebut sampai 1 juta orang. Itu ikut melayat takziah. Kota Baghdad ketika itu. Nah, penuh dengan manusia. Nah, masjid tidak bisa menampung. Semua rumah di kota Baghdad mempersilahkan. Pintu rumahnya dibuka lebar-lebar, menawarkan, ayo yang mau wudhu di sini, Karena mereka yang datang melayat dan takziah ingin mensolatkan jenazah Imam Ahmad bukan cuma dari kota Baghdad, tapi dari luar kota Baghdad. Cepat sekali menyebarnya. Imam Ahmad meninggal, Imam Ahmad meninggal, Imam Ahmad meninggal. Cepat. Dan begitu cintanya mereka kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Nah, semuanya ikut mensolatkan jenazah Imam Ahmad. Kecuali satu dua orang, itu pun karena takut. Kalau muncul, akan dibunuh. Satu dua orang ini yang dulunya benci kepada Imam Ahmad. Nah, tapi mereka akhirnya berusaha menyembunyikan diri. Karena kalau memunculkan diri, ada orang lihat, wah ini nih yang dulu suka anu Imam Ahmad. Repot. Jadi mereka sengaja sembunyi. Satu dua orang saja yang tidak ikut mensolatkan. Yang lainnya ikut mensolatkan. Barakallahu fikum. Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad bin Hanbal pernah menyampaikan kepada ahlul bid'ah di zamannya. Nah, yang menentukan baini wa bainakum yaumul janazah. Yang membedakan antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah nanti pada saat pemakaman jenazah. Pada saat pemakaman jenazah, dan Allah Azza wa Jal memudahkan untuk kemudian dibuktikan benar saat jenazah Imam Ahmad rahimahullah dihantarkan ke pemakaman. Nah, di tempat yang terakhir itu kaum muslimin yang melayat sampai 1 juta orang. Barakallahu fikum. Sampai 1 juta orang. Nah, ada sebuah riwayat, tapi riwayat itu dhaifkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Ada yang mengatakan pada saat Imam Ahmad rahimahullah meninggal dunia, ada 10 ribu orang kafir masuk Islam. Yahudi, Nasrani, orang Majusi. Kenapa? Karena melihat peristiwa besar seperti itu. Wah. Nah, dahsyat. Tapi Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyatakan riwayat tersebut lemah. Nah, jangan dibayangkan 1 juta seperti 1 juta di zaman ini. Karena populasi manusia saat itu belum sebanyak di zaman kita. Di zaman kita aja 600 ribu udah banyak apa sedikit? 600 ribu. Senayan berapa tuh? Senayan menampungnya berapa kalau Senayan? 100 ribu ya? Istiqlal 200 ribu. Bayangkan ini, 5 kali lipatnya. Apa enggak, kita aja kalau pas daurah Bantul, daurah Syekh itu jalan udah pelan-pelan nabrak sini ya kan? Kan itu. Apalagi ini 1 juta orang di daurah Bantul paling 15 ribu. Paling banyak ya 17 ribu lah. Kalau daurah di Yogyakarta itu daurah masyayikh tahunan itu, kita jalannya sudah empat-empatan, himpit-himpitan, sholat aja kadang-kadang yang sana udah ruku, sana udah sujud, kita baru iktidar. Kenapa? Suaranya enggak nyampe. Ini 1 juta orang ikut melayat bertakziah jenazah Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan itu adalah busra, kabar gembira. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal menggabungkan kita dengan para nabi, as-siddiqin, asy-syuhada dan salihin. Yang sedikit ini sebagai sesi yang kedua. Insyaallah nanti pada asar sebagai sesi yang ketiga barulah kita akan menceritakan bagaimana perjuangan Imam Ahmad rahimahullah menghadapi hari-hari sulit. Menghadapi hari-hari sulit di 3 kekhilafahan periode berturut-turut, yaitu Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wathiq billah. Nah, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan istiqomah untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.